bertahan saat ku pejamkan mata, wajahmu semakin terlihat jelas, rinduku semakin terasa mendalam. Teriris batinku, sang fajar bangunkanku dari mimpi burukku. Sang fajar bangunkanku dari mimpi burukku. Bangunkanku dari mimpi burukku.